السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الحمد لله. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita buka majlis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita terapkan, jawantahkan dalam kehidupan dunia kita, lalu kita bisa memanen manfaatnya juga di akhirat kelak. Bukan ilmu tentang atau sekedar teori, bukan ilmu tentang sekedar maklumat, walaupun maklumat itu sangat penting. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Ilmu adalah ilmu yang bermanfaat sebagaimana dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i. Innamal ilmu manafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar dihafal. Walaupun hafalan sangat penting, dan Imam Syafi'i adalah sosok yang sangat kuat hafalannya, itu arahan dan nasihat beliau. Maka butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah, selalu meminta kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana kita membuka majelis ini dengan bersyukur. Karena sebagaimana yang telah kita katakan bahwa qaidun ni'am itu syukur. Pengikat nikmat itu adalah bersyukur, kata para ulama. Seperti yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil Sayyib. Karena Allah yang berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau kalian kufur nikmat, enggak bersyukur, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita ingin mempertahankan nikmat yang ada pada diri kita, mempertahankan nikmat yang ada pada kehidupan kita, pada keluarga kita, maka simple aja, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur, gak usah ribet-ribet gitu, gak usah pakai teori A, teori B, teori C. Pencipta kita menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid. Maka kita syukuri. Kita syukuri dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan mengamalkan ilmu tersebut. Maka marilah kita bersyukur ketika Allah memberikan kita kesempatan yang enggak Allah berikan kepada setiap pihak. Ada banyak orang pengen belajar enggak punya akses. Ada banyak orang yang pengen nuntut ilmu tapi enggak bisa dengan keterbatasannya. Jangan kita kufuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana marilah kita memperkuat syahadatin kita terus dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Karena ini adalah kunci surga kita, surga dunia dan surga akhirat. Maka jadilah hamba, beribadahlah kepada Allah, dan dalam beribadah kita harus mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Maka selalu bersalawat dan berikanlah salam kita kepada Rasul kita tersebut, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan beliau sampai hari kiamat beliau kelak. Hadirin Allah muliakan, kita telah menuntaskan bab mujahadah, bab yang cukup panjang dan bisa dikatakan terpanjang ya dalam hitungan hadis. Tapi kalau panjangnya hadis, kita masih punya bab taubat, hadis Ka'ab yang sangat panjang. Kita selesaikan dengan segala kekurangan kita, segala kekhilafan kita, khususnya berbicara. Dan di waktu yang sama kita tuntaskan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-fadlu wal minnah lillahi azza wa jalla. segala kenikmatan, kemudahan dan karunia-Nya itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, ketika kita bertemu dengan bab-bab yang cukup panjang seperti ini, tentu saja rentan lupa, hadirin. Rentan lupa. Rentan enggak ingat lagi apa sih itu, apa kesimpulannya atau apa sih intisari-intisarinya. Karena cukup banyak dan banyak sekali hikmah yang bertabur ya. Mutiara hikmah yang bertabur di bab ini luar biasa. Dan penutupan dan closingnya juga hadits kursi yang sangat luar biasa. Jadi seringkali kita tuh, apalagi ini bukan pendidikan formal yang harus belajar, harus ngafalin dan seterusnya. Bisa seringkali kita lupa dengan inti-inti sarinya. Maka pada pertemuan-pertemuan beberapa hari ini kita akan coba simpulkan lagi, plus kita tambahkan keterangan atau faedah atau mutiara para ulama dalam bab ini yang belum kita sebutkan, atau untuk menekankan apa yang telah kita sebutkan. Tentu saja ini semua sangat bergantung pada taufik dan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, hadirin sekalian, yang bisa kita ikat, yang bisa kita simpulkan dengan taufik dari Allah adalah tentang apa sih arti mujahadah gitu ya. Itu dulu deh, apa sih arti mujahadah, apa arti mujahadah. Bab ini bab mujahadah, dan kita sudah jelaskan mujahadah itu bersungguh-sungguh, berjuang bersungguh-sungguh. Tapi mari kita lihat keterangan para ulama kita biar lebih mantap, biar lebih afdol dan lebih ngeresep, karena beda ya kalau ulama yang bicara tuh berkahnya tuh beda. Kata Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, salah satu ulama kita, al-mujahadah itu hamlun nafsi 'ala al-masyaqil badaniyah wa mukhalafatil hawa. Mujahadah itu sebuah kata yang artinya membawa jiwa ini ke alal masyakil badaniyah, ke hal-hal yang berat secara badan dan tubuh, secara fisik. Dan secara fisik ini berat, hal-hal yang berat secara fisik. Dan menyelisihi hawa nafsu. Jadi membawa jiwa ini untuk menuju ke hal-hal yang berat secara fisik dan menyelisihi hawa nafsu. Itu mujahadah. Maksudnya apa? Yaitu tadi, bersungguh-sungguh itu identik dengan hal-hal yang gak mudah. Makanya harus bersungguh-sungguh. Kalau hal mudah gak perlu bersungguh-sungguh. Itu santai-santai selesai. Namanya kalau bersungguh-sungguh, berjuang, itu hal gak mudah. Dan hal-hal itu tuh gak sesuai dengan hawa nafsu kita. Gak sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita tuh sukanya yang santai-santai, yang leyeh-leyeh, yang enak-enak aja gitu ya, yang buruk-buruk. Iya, kan itu yang Allah firmankan dalam surat Yusuf, dan seringkali kita ulang ayat ini, inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada keburukan. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak dan menyuruh pada keburukan, kejahatan. Baru Allah sebutkan anomali dan pengecualiannya, illa ma rahimah rabbi. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku dan ditundukkan, diarahkan dan seterusnya. Betul, nggak semua nafsu buruk. Makanya ada pengecualian. Untuk makan kita butuh nafsu, nafsu makan. Nafsu makan. Untuk berumah tangga kita butuh nafsu. Tapi secara umum nafsu itu selalu ngajak ke yang buruk, ke yang buruk, ke yang buruk, ke yang buruk. Oleh karena itu, hadirlah konsep mujahadah. Hadirlah konsep mujahadah, dan Imam Nawawi membawakan di bab apa, di apa, bab khusus tentang ini. Karena bahaya kalau kita enggak, kalau kita tidak membawa jiwa kita, diri kita untuk menyelisih hawa nafsu, kita akan terjatuh ke dalam hal-hal yang buruk. Terjatuh ke dalam hal-hal yang buruk. Itu hal yang apa namanya, jemaah sekalian, yang perlu kita tanamkan dan perlu kita camkan. Makanya disebutkan juga oleh Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin bahwa mujahadah itu mujahadatul insani nafsahu wa mujahadah wa mujahadah ghairahu atau wa mujahadah ghairihi, maaf, wa mujahadah ghairihi atau mujahadah tu ghairihi. Jadi mujahadah itu adalah ketika seseorang itu berjuang menghadapi dirinya sendiri. Menghadapi dirinya sendiri, nafsunya. Dan berjuang menghadapi pihak lain. Lalu menariknya kata Imam Muwatin Sulaiman, fa'amma mujahadatul insani nafsahu fa'inna min asyakil asya'. Adapun perjuangan manusia menghadapi dirinya sendiri, itulah hal yang paling berat dalam hidupnya. Hal yang paling berat. Hal yang paling berat. Dan berjuang menghadapi pihak lain, itu tidak akan bisa diwujudkan, tidak akan bisa sempurna, kecuali setelah dia berhasil menundukkan dirinya sendiri. Itu mujahadah. Gak akan bisa. Kecuali saat dia berhasil menundukkan dirinya sendiri dulu. Kita gak akan bisa berhasil menghadapi pihak lain sebelum kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk berhasil menundukkan diri kita. Makanya kata Imam Muhammad SAW, ini yang paling berat. Ini yang paling sulit. Ini yang harus direnungkan oleh kita semua jemaah sekalian yang Allah muliakan. Dan menghadapi pihak lain tidak akan bisa berhasil kecuali kita berhasil dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Taala menghadapi diri kita sendiri. Iya. Kalau kita masih emosional, nggak bisa ngontrol emosi, marah-marah, gimana ngadepin pihak lain? Kan berantakan, kan gitu. Sesederhana itu aja, gitulah. Sesederhana itu aja. Iya kan? Gimana kita menghadapi istri kalau kita masih temperamen? Emosional udah berantakan terus, istri juga gimana ngadepin suami yang mungkin ada ego laki-laki atau segala macam. Kalau dia nggak bisa mengendalikan diri sendiri, udah ribut terus tuh setiap saat, ribut terus. Nah ini hal yang perlu kita camkan jemaah sekalian yang Allah muliakan. Ya, itu poin. Itulah mujahadah. Jadi ingat mujahadah itu. Mujahadah itu hal demikian. Jadi bukan menyengsarakan. Jadi ketika Al-Imam Munawi dan para ulama mengatakan demikian, itu bukan menyusahkan diri sendiri, enggak. Tapi kita berjuang untuk menyelisih hawa nafsu kita, agar kita bisa jadi orang baik. Masih ingat gak hadis yang kita bahas di bab mujahadah, bahwa surga itu dipagari, dikelilingi, wahufatil jannatu bil makari, surga itu dikelilingi dan dipagari oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Tidak disukai oleh hawa nafsu. Iya kan? Bangun di tengah malam untuk tahajud, gak suka hawa nafsu kita. Gak suka. Sabar ketika dizolimi, gak suka lah hawa nafsu kita sabar ketika dizolimi. Sabar dalam sholat, suka-suka. Puasa dari subuh sampai maghrib, hawa nafsu kita suka disuruh puasa, gak suka. Gak suka. Gitu. Tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tahu nafsunya gak mau diatur. Dia mau ngatur, gitu. Dia mau ngatur. Makanya coba cita-cita, semua pengen jadi bos. Semua pengen jadi pemimpin. Semua pengen jadi, iya, manusia demikian. Nah, tapi dia disuruh jadi hamba. Susah jadi hamba, jemaah. Sebenarnya, wahufatin naru bisyahwat, dan neraka itu dikelilingi oleh syahwat, nafsu. Nah, itu makanya kenapa perlu mujahadah. Kenapa butuh mujahadah? Karena kalau kita ikutin terus hawa nafsu kita, terus, terus, dan terus, ya akhirnya kita masuk neraka, jemaah. Na'udzubillah tumma, na'udzubillah. Ini hal-hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Makanya pentingnya bab ini. Pentingnya bab ini. Karena nafsu itu harus diselisihi. Nafsu itu harus diselisihi. Kalau tidak, kita akan diarahkan menuju keburukan dan diarahkan masuk ke dalam api neraka. Hadirin Allah muliakan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Sebagaimana surat Yusuf tadi. Nah, selanjutnya hadirin Allah muliakan, ketika kita sudah mengetahui hal ini, setelah kita mengerti hal ini, lalu para ulama kita menjelaskan bahwa ada langkah-langkah untuk bermujahadah. Ada langkah-langkah untuk bermujahadah. Jadi kesimpulan dari satu bab itu, kita bisa simpulkan, bab yang kita pelajari ya, dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, kita bisa simpulkan bahwa ada 4 langkah. Dan ini disampaikan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada 4 step kalau ingin mujahadah. Itulah. Jadi mujahadah itu ada 4 step. Ada 4 step. Ada 4 maratib. Nah, yang pertama apa hadirin? Yang pertama kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mujahadah dalam mempelajari kebenaran. Dalam mencari hidayah. Mengejar hidayah. Nah, itu. Dalam menuntut ilmu. Itu step pertama. Jadi step pertama dalam kita bersungguh-sungguh menyelisih hawa nafsu dan membawa ke kondisi yang tidak nyaman, di luar zona aman kita, karena hal berat kata para ulama tadi, itu dalam belajar. dalam menuntut ilmu. Dan kenapa demikian? Karena itu tadi semua berawal dari ilmu. Semua berawal dari ilmu. Perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari nol sampai berhasil dengan izin Allah, itu semua diawali dengan sebuah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Itu ayat pertama. Semua keindahan sirah beliau ketika menjadi nabi dan rasul itu diawali dengan ayat ini. Baca. Baca. Baca hadirin. Gak ada semua, gak ada. Gak bisa orang jadi baik, bisa hijrah, istiqomah, segala macam, kalau gak belajar. Kalau gak kembali ke ilmu. Kan kita sudah sampaikan surat Al-Isra 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah Anda mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Gak boleh kita ngikutin sesuatu tanpa ilmu. Ya terus gimana sholat? Gimana puasa? Gimana zakat? Gimana jadi orang soleh? Kalau Allah mengatakan, dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian gak punya ilmu. Berarti step pertama harus belajar. Langkah pertama harus belajar. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, penglihatan hati, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang penting, harus belajar. Dan dari sini kita juga ada pelajaran bahwa menuntut ilmu, mengejar hidayah, belajar, ikut kajian rutin seperti misalnya Radu Solihin atau ustad-ustad yang lain atau para masyayikh, itu hal yang gak mudah. Kata hal yang gak mudah, hal yang berat, makanya butuh mujahadah. Butuh mujahadah, butuh perjuangan, butuh kesungguhan. Butuh melawan hawa nafsu. Ini pelajaran. Belajar. Menuntut ilmu. Mengejar hidayah. Ikut kajian rutin. Mengkaji buku-buku para ulama. Itu hal yang gak mudah. Makanya gak heran kalau banyak yang berguguran. Mungkin sekali dua kali oke. Tapi istiqomah. Gitu loh. Dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Gak mudah. Ada aja hal yang bisa menjegal. Ada obstacle di perjalanan. Hal-hal yang bisa mengganggu. Bahkan membuyarkan semuanya. Nah itu ujian kehidupan. Hadir. Gak mudah. Jadi jangan berpikir mudah. Kecuali Allah kasih kemudahan. Tapi pada dasarnya susah. Kecuali Allah kasih taufik. Makanya butuh mujahadah. Makanya masih ingat kejadian di Gua Hira hadirin. Kita dikatakan semua keindahan perjalanan Nabi SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul itu diawali dari Gua Hira, diawali dari sebuah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bersama empat ayat berikutnya dalam surat Al-Alaq. Iqra, bacalah. Bacalah. Dan baca adalah salah satu kunci ilmu. Apa yang terjadi pada saat itu? Semua kita udah, artinya secara umum kita dengar lah. Pada saat itu Nabi SAW dipeluk oleh Malaikat Jibril dengan keras. Dengan keras, dipeluk benar-benar, dipelukkan. Kata salah satu hikmah, dijelaskan sebagian para ulama, sampai Nabi kesulitan pada saat itu. So, kondisinya berat bagi Nabi. Kenapa malaikat jin melakukan itu? Kenapa gak diusap-usap gitu Nabi SAW? Diusap-usap. Kan digenggam dengan erat atau dipeluk dengan erat. Kan sebagian para ulama. Itu adalah simbol bahwa ilmu itu tidak mudah untuk didapat. Itu simpel. Makanya bukan diusap-usap. Dikasih secangkir teh, kita minum dulu. Majelis-majelis gohu atau kita duduk-duduk, kita minum-minum. Dipeluk dengan, dan Nabi kesulitan pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa jalannya ilmu itu butuh kesungguhan. Butuh perjuangan. Butuh kerja keras. Makanya la yunalul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu enggak akan bisa didapatkan dengan fisik yang suka santai, beristirahat, rebahan dan seterusnya. Enggak bisa. Harus dengan kesungguhan. Oh, tapi kan saya bukan santri. Ustaz, iya, bukan santri. Tapi kan nggak menutup kemungkinan untuk jadi penuntut ilmu sejati sesuai dengan kapasitas kita. Para sahabat Nabi SAW juga punya kesibukan di zaman itu, bukan santri pondok. Ada yang punya kebun kurma, ada yang dagang dan seterusnya. Tapi mereka penuntut ilmu sejati, makanya diberkahi, diberkahi. Itu hadirin. Ilmu itu gak mudah. Ilmu itu susah. Kecuali dirahmati oleh Allah dan dipermudah oleh Allah. Makanya butuh mujahadah, kata para ulama. Butuh kesungguhan. Butuh kesungguhan. Dan nanti Allah permudah. Allah kasih taufik. Nanti Allah kasih kemudahan. Walaupun yassarna al-Quran lidzikri fahal min mudzakir, di 4 ayat dalam surat Al-Qamar, dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat siapa yang mau ngambil pelajaran. Tapi butuh kesungguhan dan butuh kejujuran. Nanti Allah permudah. Nanti Allah permudah. Itu hal yang perlu kita renungkan. Jadi salah satu kesimpulannya adalah bahwa kita harus mujahadah dalam mengejar kebenaran, mencari kebenaran, mengejar hidayah itu nggak mudah. Maka wajar misalnya dapat apa untuk bisa mengejar hidayah, lalu mendapatkan hidayah ada orang tua harus merantau, ada yang diusir, ada yang nggak boleh ngaji. Ada yang gak boleh ikut kajian oleh misalnya oleh keluarganya, mungkin oleh suaminya, atau oleh orang tua dengan berbagai macam alasan. Disitulah butuh mujahadah. Baru itu baru langka, belum apa-apa udah dilarang, belum untuk ikut kajian harus sungguh-sungguh, harus nyatet, harus serius, harus keluarkan semuanya. Begitu hadirin. Makanya kan ucapan kemarin kan para ulama kita mengatakan al-asma'i dan lain-lain, barang siapa yang tidak bersabar dalam menuntut ilmu sesaat, maka silakan bersabar di atas kebodohan selama-lamanya. Capek memang, tapi cuma sesaat. Tapi kalau jadi orang, kalau kita gak menuntut ilmu, akhirnya kita terus selama-lamanya jadi orang bodoh. Dan jadi orang bodoh itu berat, lebih berat. Jadi orang bodoh itu lebih berat dibanding beratnya belajar. Itu kaidah. Karena orang bodoh seumur hidupnya akan dikerjain, akan dipermainkan, akan dijadikan alat, akan dijadikan objek, akan dikorbankan, akan direndahkan itu. Jadi berat jadi orang bodoh itu. Lebih berat daripada beratnya belajar. Kalau kita enggak belajar Ridho Salim misalnya nih ya. Kita enggak belajar Ridho Salim sehingga kita enggak ngerti tentang konsep ikhlas, taubat, sabar, jujur, mujahadah dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya kita ngerjain ibadah tidak ikhlas. Dan kita mengerjakan aktivitas kita dengan tidak ikhlas. Bukan gak enak ya, Ma. Jadi orang gak ikhlas tuh. Makan hati terus. Makan hati. Dan berat. Ketika orang mencela, kita sedih. Kita terpukul. Karena kita gak mencari ridho Allah dalam hidup, tapi cari pujian manusia. Manusia gak muji, manusia nyela. Sakit hati. Berat kan sakit hati itu. Tersinggung karena omongan manusia. Oh, gak enak. Berat hidup tersinggung. Berat hidup dalam ketersinggungan, kecewa, sakit hati karena manusia. Gak enak hidup kayak begitu. Adapun orang yang belajar ikhlas, pas belajar berat. Tapi ketika dia berhasil mendapatkan keikhlasan, hidup tuh enaknya minta ampun. Pulang. Pulang gitu. Orang yang ikhlas itu kan mau dicela satu negeri pun, dia akan jalan terus dengan tenang. Ya, dengan tenang. Karena dia gak mikirin manusia. Dia mikirin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting Allah ridho. Gitu, jemaah. Jadi, menuntut ilmu itu butuh, gak mudah. Dan Allah yang mengatakan dalam surat Al-Muzammil. Al-Muzammil. Ayat berapa? Ayat 5. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau qawlan thaqila. Ucapan yang berat. Apa qawlan thaqila? Al-Quran. Dan Al-Quran sumber ilmu. Jadi Allah yang mengatakan, Allah yang menyatakan bahwa ilmu itu gak mudah. Butuh mujahadah. Butuh mujahadah. Butuh kejujuran. Kesungguhan. Perjuangan. Itu Allah katakan. Dan begitu Allah lihat kejujuran kita, kesungguhan kita, baru Allah permudah. Sebagaimana surat Al-Qamar tadi. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Semua kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dipikirkan. Maka siapa yang mau ambil pelajaran? Itu Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Tapi harus ada kesungguhan. Itu Allah mudahkan. Maka renungkan tuh surat Al-Muzammil ayat berapa tadi? Al-Muzammil ayat 5. Lalu renungkan surat Al-Qamar. Ayat 17, 22, 32, dan 40. Jelas ini jemaah. Allah Ta'ala alam bisawab. Langkah yang kedua. Yang kedua. Dari mujahadah. Langkah yang kedua, hadirin Allah muliakan, adalah bermujahadah dalam beramal atau mengamalkan ilmu yang didapat. Jadi, langkah yang pertama, step yang pertama, mujahadah dalam mengejar hidayah, menuntut ilmu, belajar, ngaji, ikut kajian. Nah, setelah Allah kasih taufik kita dapat ilmu, step berikutnya apa? Udah selesai belum? Mujahadah dalam mengamalkan ilmu. Nah, itu. Karena ilmu itu harus diamalkan. Kata para ulama kelas, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari untuk dijadikan sarana bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, beramal. Jadi ilmu itu untuk diamalkan. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi punya buku khusus tentang masalah ini. Iqtida' al-ilmi al-amal. Ilmu itu harus diamalkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita tentu saja. Karena kaidah fikih mengatakan la wajiba ma'al ajiz, tidak ada kewajiban kalau enggak mampu. Dan mengamalkan ilmu itu enggak mudah, hadirin. Susah. Nah, ini kita sering kita lupa nih. Bagi yang sudah istiqomah ngaji, istiqomah ikut kajian, seringkali itu fokus kita hanya ngoleksi ilmu aja gitu. Tapi enggak diamalin. Pastilah kita banyak kekurangan. Pasti kita enggak akan sempurna. Kullu bani adam khata'. Anak Adam banyak melakukan kesalahan. Hadis qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian tuh buat salah terus setiap hari. Tapi harus ada mujahadah, harus ada perjuangan, harus ada kesungguhan. Harus melawan nafsu untuk mengamalkan. Jadi sebagaimana step pertama, nafsu tuh gak suka kita belajar. Hawa nafsu kita, itu gak suka kalau kita belajar. Hawa nafsu kita gak suka kita ikut kajian jam 6:30 misalnya, gak suka. Pengennya habis subuh santai. Atau sarapan langsung, makanan yang enak-enak. Langsung nyari nasi uduk. Atau main kesana, main kesini. Gak suka kita belajar. Di waktu pagi itu gak suka. Sebagaimana gak suka belajar waktu siang. Gak suka belajar waktu duha. Gak usah, gak, pokoknya nafsu tuh gak suka kita belajar. Nah kalau kita berhasil, nah nafsu tuh gak suka kita mengamalkan ilmu kita. Udah deh, kalau memang harus belajar, udah belajar aja, gak usah diamalin. Itu nafsu tuh sukanya begitu. Gak suka kita beramal. Gak suka kita jaga salat sunnah. Gak suka kita baca Al-Quran, gak suka. Karena nafsu tuh selalu ngajak ke yang buruk. Nah untuk mengamalkan kita harus mujahadah. Harus bersungguh-sungguh. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Dan mengamalkan ilmu itu berat. Kecuali diberi taufik oleh Allah. Maka butuh kesungguhan. Butuh mujahadah. Butuh perjuangan. Gitu hadirin. Butuh perjuangan. Itu hal yang harus terus kita ingat, harus terus kita ingat, harus terus kita ingat. Makanya kan kata Nabi SAW kan, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu adalah orang yang berperang melawan dirinya sendiri untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi SAW. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi, itu yang kedua. Yang ketiga hadirin. Setelah kita menuntut ilmu, mengamalkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mujahada ala da'wa ilal haq. Baru step berikutnya, berjuang dan bersungguh-sungguh untuk mendakwahi ke orang lain. Mendakwahi ke orang lain. Jadi setelah belajar, lalu diamalkan, nah, step berikutnya didakwahi. Didakwahi. Gitu. Dan dakwah itu harus dengan kaidah. Dan bagi kita orang awam itu lingkaran terdekat dulu lah. Ibda' binafsik, thumal akraf al-akraf, kata Nabi SAW. Mulailah dari diri sendiri, lalu yang terdekat, lalu yang dekat. Gitu. Itu hadirin. Keluarga. Keluarga. Ingat, belajar dulu. Karena gak boleh dakwah tanpa ilmu. Gak boleh menyampaikan tanpa ilmu. Gitu. Gak boleh melakukan sesuatu tanpa ilmu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Kalau ngikutin sesuatu aja harus pakai ilmu, gimana menyampaikan sesuatu? Kan itu dalam surat Al-Isra 36 tadi. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Jadi kalau jadi followers saja harus pakai ilmu, eh mohon maaf. Kalau iya kalau jadi followers harus pakai ilmu, gimana jadi influencer? Ya harus lebih ilmunya. Gitu. Jadi jangan kan ikuti sesuatu tanpa ilmu. Apalagi yang ngajak harus pakai ilmu. Nggak bisa tanpa ilmu hadirin. Makanya kan dalam surat Yusuf ayat 108 itu hadirin Allah muliakan, Allah mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Katakan ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah dengan ilmu. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi semua harus pakai ilmu. Ngikutin seseorang atau ngikutin sesuatu harus pakai ilmu. Mempengaruhi seseorang harus pakai ilmu. Itu maksudnya. Jadi followers tuh kan kita ngikutin siapapun. Kita gak bicara istilah sosial media. Ini secara umum mengikuti kan. Kalau mengatakan wala taqfu ma laisa, jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Dan dalam dakwah kan mempengaruhi. Influencer dakwah itu kan mempengaruhi, mengajak, mengarahkan. Itu harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Allah berfirman dalam surat Yusuf 108, katakanlah ini jalanku. Katakanlah ini jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Harus punya ilmu. Makanya step ketiga, punya ilmu, lalu berusaha diamalkan, baru mendakwahkan. Dan dakwah butuh perjuangan dan kesungguhan. Gak mudah, sangat gak mudah. Sangat tidak mudah. Makanya butuh kesungguhan dan perjuangan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Katakanlah ini jalanku aku. Di atas hujjah yang nyata. Basirah itu ilmu. Hujjah itu ilmu. Allah Ta'ala misalnya. Gak mudah kan? Mau ngajak diri sendiri aja susah. Apalagi ngajak orang lain, susah. Ngajak diri sendiri susah banget. Ini ngajak diri sendiri plus orang lain. Plus orang lain. Gak mudah. Makanya butuh mujahadah. Butuh kesungguhan. Gitu. Mau ngajak, misalnya kita untuk ngajak diri sendiri untuk ibadah itu susah. Apalagi ngajak istri misalnya. Ngajak diri kita ngajak, oh jauh lebih susah. Apalagi istri ngajak suami, oh susah. Makanya butuh kesungguhan, butuh perjuangan. Dan dalam berarti dalam berdakwah itu, dalam mengajak kita harus tanggal atau kita harus tanggalkan hawa nafsu kita, ego kita gitu. Kadang-kadang kita dakwah itu pakai emosi, pakai hawa nafsu. Namanya mujahadah, tadi kan ingat, mujahadah itu apa sih? Membawa diri ke zona yang berat secara fisik dan menyelisih hawa nafsu. Kenapa berat? Karena hawa nafsu kita gak setuju. Dan berarti dakwah itu gak boleh pakai hawa nafsu. Harus pakai ilmu tadi. Harus pakai hikmah. Gak boleh pakai hawa nafsu. Gak boleh banget. Harus pakai ketenangan. Harus pakai kebijaksanaan. Allah Ta'ala. Lalu yang terakhir, mujahadatu ala sabri ala masyakid da'wah ila Allah wa adzal khalq wa yatahammal dzalika kullahu lillah. Bermujahadah, berjuang bersungguh-sungguh untuk bisa tetap sabar. Tetap sabar. Ketika menghadapi kendala, khususnya ketika mendakwahkan, sabar ketika mendapatkan gangguan dari manusia, dari makhluk. Ketika misalnya ada manusia menyakiti, nah itu sabar. Dan untuk sabar itu butuh mujahadah. Gitu. Jadi dalam ilmu, dalam beramal, dalam berdakwah, lalu dalam sabar ketika menjalani itu semua, dalam menjalani dakwah, harus sabar. Ketika ada gangguan, ketika ada pihak yang ingin menyakiti, sabar. Ada pihak yang ingin mengganggu. Nah, untuk sabar itu ternyata butuh kesungguhan. Kenapa? Karena hawa nafsu kita nggak suka sama sabar. Makanya kan masih ingat hadis tentang apa bab sabar? Sabar itu apa? Sabar itu masih ingat nggak? Hah? Kalau sedekah kan burhan. Sabar apa? Dia, dan dia itu adalah sinar yang membuat kita kepanasan, nggak nyaman, itu sabar. Dan masih ingat keterangan para ulama, sabar itu adalah peperangan, peperangan dalam batin kita antara ilmu dan akal sehat melawan apa? Melawan hawa nafsu dan melawan syaitan itu. Makanya kondisi kita apa nggak mudah untuk sabar. Emangnya gampang sabar gitu kan kita sering bilang. Ya memang karena lagi perang nih. Dan udah kita perang antara ilmu dan akal sehat versus nafsu dan didukung oleh syaitan ya. Didukung oleh syaitan. Maka butuh mujahadah. Nah ini empat. Empat step. Empat langkah. Kalau mau mujahadah. Dan ini kesimpulan dari bab kita. Jadi semua ayat dan hadis bab mujahadah ini, bukan Imam Nawawi, ini larinya keempat ini. Kalau enggak mujahadah dalam menuntut ilmu dan dalam mengejar hidayah, atau mujahadah dalam mengamalkan ilmu dan mengamalkan hidayah, atau mujahadah dalam mendakwakan, atau mujahadah dalam bersabar. Ketika menghadapi kendala, ketika menghadapi gangguan, dan ketika menghadapi hal yang menyakitkan. Itu. Dan semua butuh mujahadah. Dan ketika kita mujahadah, apa yang terjadi? Ingat lagi yang dibawakan Imam Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Coba lihat lagi ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab mujahadah. Barang siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh berjuang di atas jalan kami, Allah kabulkan kan? Ayat 69. Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan memberikan mereka hidayah, petunjuk menuju jalan kami. Gitu. Karena siapa yang bersungguh-sungguh, pasti kami akan kasih hidayah dan petunjuk ke jalan-jalan kami. Akhirnya sudah kita bahas di bab mujahadah. Sama seperti tadi. Muzzammil ayat 5. Agak terlambat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Berarti siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di atas jalan, baru kami kasih hidayah. Ini hal yang perlu kita camkan. Dan seperti tadi surat Al-Muzammil ayat 5, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Kami berikan kepada engkau kalimat yang berat, Al-Quran. Tapi kalau kita jujur, bersungguh-sungguh, berjuang, maka kita akan mendapatkan surat Al-Qamar. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Dan kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat, dipelajari. Untuk pelajaran. Fahal min mudzakkir. Siapa yang mau ngambil pelajaran itu? Siapa yang mau mengingatnya? Siapa yang mau mengkajinya? Kalau mudahkan. Tapi bersungguh-sungguh dulu. Wallahu ta'ala bisawab. Ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Kita buka sedikit kesempatan untuk bertanya atau ingin mengkoreksi, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu memberkahi merahmati Imam Nawawi, Ustaz, tim seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya ya. Apakah Ustaz, afwan Ustaz Izzamillah, kriteria penuntut ilmu sejati itu seperti apa ya? Syukran jazakallahu khairan Ustaz barakallahu fiik. Simpel aja, kalau kita mau buat simpel, kriteria penuntut ilmu sejati adalah orang yang menuntut ilmu dengan adab bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab Anda mengetahui hakikat ilmu, hanya dengan adab Anda mengetahui hakikat ilmu. Kenapa demikian? Karena hadirin Allah muliakan, dan ini kaidah para ulama ya. Ini kaidah para ulama. Dan dibawakan oleh para ulama seperti dibawakan Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini kaidah para ulama klasik. Dan jadi mereka katakan hanya dengan adab. Jadi kalau nggak pakai adab nggak bisa gitu loh. Itu kalau nggak pakai adab nggak bisa. Ya, itu disampaikan sebagian atau banyak para ulama klasik, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, diantara misalnya Yusuf bin Husain. Nah, hadirin yang Allah muliakan, lalu yang kedua, dia tahu jalan ilmu, kenapa sih harus pakai adab? Karena kata para ulama, kata Syekh Shalih Utsaimin, Al-ilmu jamil wala yunalu illa bil jamal. Ilmu itu hal yang sangat indah, maka tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan cara yang indah. Itu ilmu itu hal yang sangat indah, yang paling indah, gak akan bisa didapat kecuali dengan cara yang indah. Dan cara yang indah itu adab. Harus punya adab. Gitu. Jangankan ilmu, hadirin. Barang-barang mewah aja itu diperlakukan dengan adab loh. Barang-barang mewah. Itu barang. Tanya ibu-ibu yang punya tas mewah. Itu sampai diambilnya pakai sarung tangan. Pakai adab, Masya Allah. Tanya bapak-bapak yang punya jam-jam mewah. Ketika ke butik atau katanya, ketika diambil itu jam, itu pakai sarung tangan, pakai adab. Kenapa? Karena mewah. Nah, ilmu jauh lebih mewah dari itu. Maka mungkinlah kita dapatkan dengan santai, dengan suka-suka. Nggak mungkin. Semua hal-hal yang tinggi itu harus dengan adab. Makanya itu kata para ulama klasik. Di antaranya Yusuf bin Husain, mil adabi tafhamul ilmu, hanya dengan adab Anda bisa mendapatkan ilmu. Terus yang kedua, kita harus tahu jalannya. Kita harus tahu jalannya. Ada di antara jalannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Az-Zarnuji, bahwa banyak yang gagal menuntut ilmu karena tidak tahu jalan. Salah jalan. Salah jalan. Itu kata Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah, Burhanuddin atau Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Ya sama, kita semangat. Semangat mau ke Bogor, tapi kita masuk tol Cikampek. Walaupun kita ngegas sampai 120 km per jam, ya nggak akan sampai Bogor. Sampainya Bandung, gitu loh. Kenapa? Karena salah jalan. Nah itu jangan sampai salah. Jangan sampai jalan. Dan para ulama seperti Imam Malik mengatakan, lan tasluh hadil umma illa bima saluha biha awaluha. Umat ini nggak akan jadi baik, nggak akan jadi soleh, kecuali dengan metode yang membuat generasi pertama umat ini jadi soleh. Yang membuat para sahabat jadi soleh, para tabiin jadi soleh, dan seterusnya. Maka kembali ke konsep mereka. Wallahu ta'ala bishawab. Masih ada waktu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz tim dan yang mengikuti kajian selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Dan yang enggak ikut kajian kita doakan juga semoga dapat rahmat Allah. Ustaz, bagaimana dengan mereka yang berjuang dan sangat mudah untuk terjatuh? Misal dia berjuang untuk mampu beribadah, lalu sendirinya juga mudah terjerumus maksiat, tetapi nanti sadar setelah lalu beberapa waktu kemudian jatuh lagi, begitu terus. Apakah ini ciri seorang munafik atau apakah ini juga disebut perjuangan? Ustaz, mohon nasihatnya. Ustaz, ya hadirin, terima kasih atas pertanyaan. Selama dia jujur sama Allah ya, dia jujur, ingin cari kebenaran, ingin jadi orang baik. Intas duki layas duka. Jika Anda jujur kepada Allah, akan wujudkan cita-cita Anda. Mencari wajah Allah. Lalu minta pertolongan sama Allah. Lalu berusaha berada di jalan Allah. Selama dia jujur seperti itu, lalu dia tergelincir, tergelincir, tergelincir, maka itulah perjuangan. Jadi apabila tergelincirnya karena sifat sifat manusianya, sifat humanisnya. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Kalian tuh buat salah siang dan malam. Kalian tuh buat salah siang dan malam. Jadi siang enggak, kita nih ngaji bukan untuk melahirkan para malaikat dan bidadari, enggak bisa. Malaikat bidadari itu bukan kotak kita. Kita pasti buat salah. Baik apa namanya? Murid atau jamaah dan ustadznya, apalagi yang berbicara detik ini kita banyak buat salah. Dan Nabi katakan kullu bani adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau kita tidak memang tidak sengaja, tidak merencanakan atau menyengaja atau memang menginginkan itu, apalagi udah dinasihat tetap ngotot. Tapi ini adalah sifat kita sebagai manusia yang lalai, yang pelupa, yang suka khilaf. Maka semoga itu termasuk atau bagian dari perjuangan Allah Ta'ala. Saya rasa cukup, makasih banyak. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanallah.